إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. باب المناظرة. Seorang guru, seorang pengajar membuka untuk para muta'allimin, untuk para santrinya, untuk para talibul ilm, pintu munadharah. Membuka kesempatan untuk mereka saling berdiskusi. Fil masail, dalam berbagai masalah-masalah fiqhiyah atau hadithiyah, wal ihtijaj, dan untuk beradu argumen dan hujjah-hujjah. Wa an yakuna al-qasd wahidan, dan hendaklah tujuannya hanya satu, yaitu ittiba'u ma rajjahathu al-adillah. Tujuannya wa huwa ittiba' ma rajjahathu al-adillah, mengikuti apa yang telah rajih, yang sangat kuat dari dalil-dalil, sehingga dibiarkan masing-masing berpendapat. Bagaimana pendapat kamu? Apa alasannya? Apa dalilnya? Apa ada yang membantah? Kalau ada yang membantah, tayyib, apa hujahmu? Apa dalilmu? Sehingga mereka berkembang dan mengingat-ingat hadis-hadis yang mereka telah hafal, dalil-dalil yang mereka telah hafal, yang tentunya tujuannya nantinya adalah untuk bagaimana berihtijaj, bagaimana berhujjah dengan dalil-dalil. Qala wa 'urifat fa innahu idza ja'ala hadzal amr nasba 'ainaihi wa a'yunihim. Kalau saja yang demikian terjadi di tengah-tengah para thullabul ilm, nasba 'ainaihi, di depan mata gurunya, wa a'yunihim, dan depan mata mereka-mereka para thullabul ilm, maka niscaya tanawwarat al-afkar, akan bercahaya berbagai macam pemikiran-pemikiran yang baik, yakni cara berpikir yang tepat dalam mencari hadis, dalam berhujjah dengan dalil, dalam menghubungkan antara perkara dan permasalahan dengan dalil-dalilnya. Wa 'urifatil ma'akhid wal barahin, dan nanti akan diketahui al-ma'akhid wal barahin, akan dikenal pula bagaimana cara pengambilan hukum dan bagaimana mengambil hujjah-hujjah, dalil-dalil. Wa tubi'atil haqa'iq, dan tentunya pada akhirnya akan diikuti kebenaran, akan diambil yang merupakan hakikat. Wa kana al-qasd al-asli ma'rifatul haqqi wa tiba'i, dan tentunya tujuan asli, tujuan utama dalam hal ini adalah mengenali kebenaran dan mengikuti kebenaran. Dan tentunya pada derajat-derajat kelas yang memang sudah mampu, sebagaimana disinggung dalam awal-awal pengajaran atau awal-awal pelajaran kitab ini, bahwa kita memberikan pada santri-santri itu secara bertahap, sehingga kapan mereka untuk diajak untuk berdiskusi, yakni ketika mereka sudah dianggap cukup penyampaian ilmu-ilmu, hadis-hadisnya, perangkat-perangkatnya, maka kemudian diajarkan untuk saling berdiskusi dan saling beradu argumen, untuk beradu hujjah-hujjah yang tujuannya hanya satu, yaitu mencari kebenaran. Qulana a'azakum Allah, dan itu dengan bimbingan seorang muallim, dengan bimbingan seorang pengajar. Yang berikutnya, dhammu ta'assub, tercelanya ta'assub. Fal hadar al hadar min at ta'assub lil aqwali wal qa'ilin, dan hendaklah berhati-hati dan sangat berhati-hati dari ta'assub. Ta'assub terhadap pendapat-pendapat tertentu, ta'assub dengan orang-orang tertentu, al-qa'ilin, yani orang-orang yang mengucapkannya, al-aqwal, ucapan-ucapannya. Ta'assub dengan ucapan adalah pokoknya ini pendapat saya yang pasti benar. Tidak mau mendengarkan ucapan temannya, sahabatnya yang membawa hujah-hujah. Ini ta'assub bil-qawl. Kalau ta'assub bil-qa'ilin, ta'assub dengan orangnya, maka dia akan berkata, pokoknya apa kata fulan. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini perkara yang jelek, yang akan menghalangi seorang talib untuk mendapatkan ilmu. Wa huwa an yaj'al al-qasad min al-munadharah wal mubahathah nasr al-qawl alladhi qalahu. Hati-hati jangan sampai kita ta'assub sehingga menjadikan tujuan dari diskusinya, tujuan dari pembahasannya hanya bagaimana membela pendapat yang dia sudah pegang. Dan berupaya mati-matian membela yang apa yang dia pegang atau siapa yang dia pegang. Ini yang dikatakan ta'assub. Aw qalahu man yu'azzimuhu, atau bersungguh-sungguh membela mati-matian apa yang dianggap sebagai ucapan orang yang yu'azzimuhu, orang yang dianggap besar olehnya. Ini ucapan fulan, tidak mungkin salah. Ucapan siapa yang tidak mungkin salah? Ucapan Rasulullah SAW. Kalau ucapan selain Rasul, yu'khad wa yutrak, kata Imam Malik, bisa diambil, bisa ditolak. Pendapat siapapun bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya apalagi ucapan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'assub mudhhibun lil ikhlas. Maka yang namanya ta'assub dalam keadaan dia merupakan perkara yang akan menghilangkan keikhlasan. Ta'assub seperti yang kita terangkan tadi, pokoknya apa kata fulan, ini akan menghilangkan keikhlasan. Muzilun li bahjatil ilmi, akan menghilangkan cahaya ilmu. Seharusnya kita mendengarkan ucapan saudara kita dengan hujah-hujahnya, dengan dalil-dalilnya, dan kita lihat apakah kaitannya dengan masalah ini, apakah berkait langsung atau tidak. Kalau tidak langsung, kita dengarkan apa ta'lilnya, apa alasan-alasannya, kenapa memakai dalil ini, sehingga kalau ternyata hak, kamu mau tidak mau harus tunduk pada kebenaran, dan kamu harus tinggalkan pendapatmu. Jangan ta'assub. Jangan terlalu ta'assub, berpegang dengan apa yang kamu anggap benar, kemudian tidak mau mendengarkan dalil orang lain, tidak mau mendengarkan hujah-hujah orang lain. Ini harus dilatih sejak di dalam madrasah. Harus dilatih sejak dini, sehingga ketika suatu saat kelas-kelas tertentu sudah dianggap mampu, diajak diskusi. Bagaimana pendapat ini? Bagaimana pendapatmu yang demikian? Apa dalilnya? Apa hujahnya? Kemudian siapa yang membantah? Bantahan kamu apa dalilnya? Apa hujahnya? Sehingga mereka saling menyampaikan dalil-dalil yang nanti pada akhirnya akan didapat al-haq. Dan sang guru, sang muallim mengajarkan, jangan ta'assub. Apa yang kamu katakan sementara ini kamu anggap benar, belum tentu setelah dalil-dalil yang lain dibaca, belum tentu ternyata pendapatmu benar. Maka dengarkan ucapan yang lain. Sampai pada akhirnya akan ditemukan kebenaran. Ini sejak dini, sejak dia masih belajar di ma'had, harus sudah terdidik demikian. Sehingga ketika di luar, di lapangan dakwah, ketika dia menyampaikan satu pendapat, ternyata ada yang membantahnya dengan hujjah, dengan dalil, tidak perlu malu menyatakan apa hujahnya, apa dalilnya. Dan tidak perlu malu ternyata, kalau ternyata yang disampaikan adalah hak, bahwa kamu benar. Sadaqat imra'ah wa akhta'a Umar. Sebagaimana Amir al-Mu'minin Umar bin Khattab menyatakan, sungguh benar wanita itu. Dan salah Umar. Tidak malu. Padahal beliau Amirul Mukminin, padahal beliau Khalifah. Tetapi kenyataannya kalau ada yang membawa hujah, membawa dalil, maka beliau ngalah kepada dalil. Tunduk kepada dalil yang dibawanya. Maka dia katakan benar wanita itu dan salah Umar. Maka ikhwan bin a'azakumullah, dikatakan di sini, kalau ta'assum berpegang dengan membabi buta pokoknya apa yang saya katakan pasti benar, pokoknya apa katakan fulan pasti benar, akhirnya yuzil bahjatul ilm, akan menghilangkan cahaya ilmu. Mu'min lil haqa'iq, akan membuat buta terhadap hakikat-hakikat sesuatu. Orang yang ta'assub menjadi buta. Menjadi buta dalam arti yang tidak bisa melihat kebenaran. Tidak bisa mendengarkan kebenaran. Dan tidak bisa menerima kebenaran. Seakan-akan dia menjadi buta, tuli dan bisu. Summun bukmun umyun. Fahum la yarji'un. Kenapa demikian Allah gambarkan tentang mereka orang-orang kafir? Karena mereka ta'assub dengan apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Sehingga mereka tidak bisa dikasih hujjah. Tidak bisa dikasih dalil. Tidak bisa dikasih ayat dan hadis. Selalu mereka mengatakan pokoknya apa kata nenek moyang saya. Pokoknya ini adalah sejak dulu, sejak nenek moyang kami demikian. Ini ta'assub. Qul na'udzubikumullah, maka yuzil bahjatul ilm, akan menghilangkan cahaya ilmu dan juga akan mu'min lil haqa'iq, akan menjadikan seorang buta terhadap hakikat-hakikat. Wa fatih babal haqdi, sebaliknya justru akan membuka pintu kedengkian. Wal khusam, pintu pertikaian. Akhirnya diskusi tadi berubah menjadi debat kusir. Diskusi yang ilmiah tadi berubah menjadi bantah-bantahan yang sifatnya cacimakian. Kamu yang bodoh, kamu yang bodoh. Itu bukan diskusi yang dimaksud. Dan itu bukan yang dianjurkan. Yang dianjurkan adalah apa katamu, apa hujahnya, apa dalilnya. Setelah disampaikan, kalau saya berpendapat demikian, karena dalil ini, karena dalil ini, karena dalil ini. Itu diharapkan. Dan itu yang diinginkan oleh syekh dan para ulama. Bahwa di dalam belajar perlu sesekali ada acara demikian. Tetapi kalau sudah ta'assub masing-masingnya, masing-masing ta'assub dengan pendapatnya, apa yang terjadi nantinya? Yang terjadi adalah fatih babal haqdi wal khasami wal dar. Akan terbuka pintu kedengkian, dia dengki sama fulan, sudah tahu tidak mau nurut, sudah dengar dalilnya enggak mau tunduk. Wal khasam, saling bertikai. Dasar bodoh, kamu yang bodoh. Tidak bisa, kamu yang tidak tepi hadis. Qanurina azakumullah. Berakhir dengan apa? Dengan bar. Kerugian kedua belah pihak. Kedengkian, permusuhan, dan kerugian. Kama annal insaf. Sedangkan sebaliknya kalau insaf. Kalau mau bijak. Bijak itu artinya mendengarkan dalil. Kalau itu adalah hak, diterima. Kalau ternyata itu adalah salah penempatannya, dibantah. Yaqulun na'azakumullah. Ini adalah insaf. Kama annal insaf huwa zinatul ilm. Yang namanya insaf merupakan perhiasan ilmu. Ilmu dengan insaf menjadi indah. Tapi ilmu dengan ta'assub akan menjadi gelap. Kenapa gelap? Karena muzil bahjatul ilmi. Karena ta'assubnya akan menutupi cahaya ilmu. Sehingga cahaya ilmunya hampir hilang. Kamu ini orang alim tapi tidak seperti orang alim. Kenapa? Karena kamu ta'assub. Tidak bisa. Pokoknya. Loh kok pokoknya? Itu bukan dalil. Kalimat pokoknya saya begini. Pokoknya saya berpendapat demikian. Itu bukan dalil. Dalil itu qala Allah wa qala Rasul. Dan apa tafsirnya dari para ulama, dari salafus salih. Apa dikatakan oleh para sahabat? Apa dikatakan oleh para tabi'in? Demikian namanya ilmu. Tetapi kalau kamu menyampaikan, kemudian dalilnya adalah pokoknya. Pokoknya saya belajar begitu. Pokoknya kata guru saya begini. Akhirnya cahaya ilmu itu akan hilang. Lenyap. Apa yang kamu pelajari, seakan-akan gak ada. Padahal, di sana gurunya ketika mengajarkan kepadamu, mengajarkan dalil. Ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Sahih Bukhari. Menyampaikan hadis dari Sahih Muslim, menyampaikan hadis dari sekian para ulama, menyampaikan ayat dan hadis dengan tafsirnya. Tetapi kamunya ketika menyampaikan pada orang lain, pokoknya kata ustaz begini. Loh, cahaya ilmunya tidak bercahaya. Apa yang dia pernah tahu? Redup, tidak bercahaya. Kenapa? Sebab yang tampak hanya pokoknya kata ustaz, pokoknya kata fulan, pokoknya kata dia, pokoknya saya tahu begini. Qul na'udzubikumullah, itu yudhib bahjatul ilm. Adapun insaf, kalau orang itu dalam keadaan bijak, menyampaikan pendapat dengan dalil-dalilnya, dan mendengarkan pendapat dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata apa yang disampaikan oleh orang lain adalah hak, maka dia jujur menyatakan bahwa itu adalah benar, itu adalah hak, dan dia menyatakan benar dia dan saya yang salah. Ini yang namanya al-insaf. Wa unwanul ikhlas wal nusuh wal falah. Dan juga insaf, kebijaksanaan seseorang, kebijakan seseorang menunjukkan tanda-tanda keikhlasannya. Tanda-tanda nusuh, bahwa orang itu mementingkan kebenaran. Tidak mementingkan pribadinya, tapi mementingkan kebenaran. Dan juga tanda-tanda kalau dia akan mendapatkan falah, mendapatkan keberhasilan di dunia dan di akhirat. Khairul a'zakumullah, sehingga hati-hati dari ta'assub. Yang berikutnya kata Syekh, at-tahdhir min talab al-'ilm lid-dunya. Berhati-hati untuk jangan mencari ilmu karena dunia. Karena sudah dibahas di awal pembahasan kitab ini bahwa mencari ilmu karena dunia adalah 'a'iq min awa'iq at-talab. Merupakan penghalang dari penghalang-penghalang seseorang mencari ilmu. Khairul a'zakumullah, maka dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman juga sama, yaitu al-hadar min talab al-ilm li aghradh al-fasidah. Hati-hati mencari ilmu hanya karena tujuan-tujuan yang jelek, wal maqasid as-sayyi'ah, tujuan-tujuan yang busuk, seperti mubahah artinya berbangga-banggaan. Saya sudah hafal sekian, kamu berapa? Saya sudah hafal Sahih Bukhari seluruhnya. Saya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Saya juga demikian. Saling berbangga-banggaan. Al-mumarah, belajar ilmu hanya untuk mendebat seseorang atau untuk berbantah-bantahan, mumarah. Atau mencari ilmu karena riya, ingin dipuji oleh manusia. Was-sum'ah, sum'ah juga sejenis riya. Kalau riya dari kata ru'ya, ingin dilihat. Kalau sum'ah dari kata sami'a, ingin didengar. Yani dia belajar ilmu ternyata hanya ingin dilihat atau hanya ingin didengar. Kamu berbicara supaya orang semuanya mendengar fulan. Qala wa an yaj'alahu wasilatan lil umur ad-dunyawiyah. Dan juga jangan mencari ilmu hanya sebagai jalan untuk mencari dunia. Sebagai wasilah lil umur ad-dunyawiyah. Ilmu dicari untuk menjadi perantara agar mendapatkan keuntungan dunia, wariyasah dan kepemimpinan, ketinggian, kedudukan. Falaisat hadhihi halu ahlul ilm. Ini bukan sifatnya seorang ahlul ilmi. Bukan sifatnya seorang pembawa ilmu. Alladzina hum ahluhu fil haqiqah. Yani bukan mereka-mereka yang merupakan ahlul ilmi, yang merupakan ahlinya ilmu, orang-orang yang pantas membawa ilmu, orang-orang yang pantas untuk dikatakan sebagai ulama, tidak. Karena sifat seorang alim adalah mukhlis. Sifat seorang alim dikatakan alim kalau dia ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak dikatakan alim. Khairul a'zakumullah, dikatakan wa man talaba al-'ilm aw ista'malahu fi aghradh as-sayyi'ah falaisat lahu fil akhirati min khalaq. Siapa yang mencari ilmu atau menggunakan ilmu hanya dengan tujuan-tujuan dunia yang jelek, falaisa lahu fil akhirati min khalaq. Maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apapun. Ini persis seperti yang dibahas oleh Syekh Barjis rahimahullah di awal pembahasan. Falyarji ilaih. Maka silakan merujuk kembali kepadanya. Di sana banyak dalil-dalilnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu tergantung niatnya. Karena niatnya karena dunia, hanya dapat dunia, tidak mendapatkan ilmu. Demikian pula hadis yang dibawakan dalam bab itu. Apa lagi? Hadis Rasulullah sallam yang menyatakan man yaj'al hammahu hamman wahidan hamma akhiratihi. Barang siapa yang menjadikan niatnya hanya satu tujuannya, yaitu tujuan akhiratnya, maka Allah akan jamin hamma dunyahu. Allah akan jamin kepentingan dunianya. Ikhwanul a'zakumullah. Maka yang berikutnya al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Wa min a'zami ma yata'ayyan 'ala ahli al-'ilmi al-ittishaf bima yad'u ilayhi al-'ilm min al-akhlaqi wal-a'mali wat-ta'lim. Di antara yang paling besar yang yata'ayyan 'ala ahli al-'ilm, yang menjadi fardhu ain, yang menjadi kewajiban langsung pada setiap orang yang memiliki ilmu, adalah hendaklah ittifaq, hendaklah dia mensifati dirinya dengan apa yang diajak oleh ilmu itu. Dia pembawa ilmu, maka dia harus memiliki sifat seperti ilmu yang dibawanya. Kalau dia mempelajari akhlak, harusnya dia perbaiki akhlaknya. Dia mempelajari ilmu tauhid, hendaklah dia bertauhid. Dia mempelajari ilmu sunnah, hendaklah menjadi ahlu sunnah. Yani ittifaq bima yad'u ilaihi al-'ilm. Harus mensifati dirinya, menghiasi dirinya dengan sesuatu yang merupakan ajakan ilmu. Minal akhlak, seperti akhlak yang baik. Itu sesuatu yang diajak oleh ilmu. Wal a'mal, mengamalkan apa yang diketahuinya. Wat ta'lim, mengajarkan apa yang diketahuinya. Sehingga ketika kamu mendapatkan satu ilmu, ada kewajiban untuk menerapkannya pada dirimu. Ada pula kewajiban untuk menyampaikannya pada orang lain. Sehingga itulah yang dikatakan yad'u ilaihi al-ilm. Yad'u ilaihi al-ilmu. Ilmu sebagai fa'ilnya. Kerjakanlah apa yang ilmu tadi mengajak kamu untuk mengerjakannya. Fahuwa ahaqqun nasi bil ittisal. Maka seorang pembawa ilmu, seorang yang mengerti ilmu, dia manusia yang paling berhak, yang paling wajib baginya untuk bersifat dengan sifat-sifat ilmu tadi. Bil ittisal bil akhlaqil jamilah. Hendaklah dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau dia hafizul Quran, maka hendaklah dia berakhlak dengan akhlakul Quran. Tidak pantas kalau dia hafizul Quran dalam keadaan akhlaknya jelek, dalam keadaan perangainya busuk, buruk, dalam keadaan dia tidak tunduk dengan ayat dan hadis, tidak tunduk pada perintah-perintah Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia tidak menghormati Al-Quran yang dibawa di kepalanya. Tidak menghormati Al-Quran yang telah dia hafal di dalam dadanya. Dia hafal 3 juz, dia hafal 5 juz, dia hafal 10 juz, dia hafal 20 juz, Masya Allah. Tetapi akhlaknya tidak berubah. Sungguh dia adalah seorang yang keterlaluan. Kurang ajar terhadap Al-Quran. Bagaimana mungkin dia berbuat jelek dalam keadaan Al-Quran ada di dalamnya? Bagaimana mungkin dia berakhlak dengan akhlak yang fasik padahal Al-Quran ada di dalam hatinya? Hafal dia. Ikhwanuddin a'azakumullah. Demikian pula orang-orang yang hafal hadis, hafal babul iman, hafal kitab bid'il wahyi, hafal arba'in an-nawawiyah, hafal riyadus salihin, Masya Allah. Terus bagaimana akhlaknya? Kalau akhlaknya fasik, akhlaknya buruk, jelek, maka orang ini dalam keadaan keterlaluan. Bagaimana dia berbuat seperti itu, padahal apa yang dalam dadanya ada hadis-hadis Rasulullah. Ada ucapan Rasulullah yang mengajak kepada akhlak yang mulia, yang mengajak untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya, yang mengajak untuk berperangai dan berakhlak yang luhur. Maka orang ini memiliki kesalahan dua. Satu, pelanggarannya itu sendiri, akhlak yang buruknya. Yang kedua adalah dia tidak menghormati ilmu yang telah dia ketahui. Dia meremehkannya, dia melupakannya, dia melalaikannya, dia tidak menganggap sebagai ilmu yang harus diamalkan. Maka ikhwanuddin a'azakumullah dikatakan, siapa yang paling berhak untuk menerapkan ilmu ini? Yang paling pantas, yang paling berhak, yang paling wajib untuk menerapkannya adalah orang yang mengetahuinya. Maka dikatakan ahaqqun nasi bil ittisaf bil akhlaqil jamilah adalah mereka. Wa taqalli min kulli khuluqin razil, dan yang paling pantas untuk menghindarkan dirinya dari akhlak-akhlak yang jelek juga orang yang punya ilmu. Wa hum aulan nasi bil qiyam bil wajibat, maka mereka manusia yang paling utama untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang zahirah ataupun yang batinah. Wa tarkul muharramat, dan menghilangkan atau meninggalkan segala yang haram. Siapa yang paling wajib meninggalkan yang haram? Yang memiliki ilmu, yang sudah mengetahui kalau itu haram. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, dikatakan lima tamayyazu bihi minal ilmi wal ma'arif, karena dengan ilmu dan ma'rifah, pengenalan terhadap din, terhadap agama, orang itu akan bisa membedakan. Tumayyiz, akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak. Sehingga orang yang mengetahui lebih pantas untuk mengamalkan daripada orang lain. Demikian ikhwan bin a'azakumullah, nanti kita akan lanjutkan insyaAllah. Mereka yang datang biadillah. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.